بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، pengajian rutin kita pada setiap pekan yang membahas tentang hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dan pelengkapnya. Dan pada pertemuan kita kali ini kita masuki hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-44 dari tambahan-tambahan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Beliau berkata, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqatu bintu siddiq ummul mu'minin, beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia dan di akhirah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-radha'ah, menyusui, itu mengharamkan sebagaimana al-wiladah, disebabkan karena kelahiran juga mengharamkan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang menjelaskan tentang salah satu hukum penting berkenaan tentang al-mahari, salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu mahram bagi yang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-muharramat yang menyebabkan seorang itu menjadi mahram sehingga tidak boleh dinikahi dan dia bersatu sebagai wali atau yang semisalnya, ada tiga perkara. Yang pertama, al-muharramat bin nasab, hal-hal yang diharamkan atau yang menyebabkan seseorang menjadi mahram disebabkan karena ada nasab keturunan. Dan ini yang paling kuat. Seperti saudara atau anak atau orang tua dan yang semisalnya. Yang kedua, al-muharramat bil-musaharah, seseorang menjadi mahram disebabkan karena ada tali pernikahan yang tadinya ajnabi, yang tadinya dia adalah orang asing yang tidak ada hubungan kekerabatan, terjadi pernikahan, maka jadilah dia mahram. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki tersebut menjadi suaminya dan mahramnya. Kemudian yang ketiga, al-muharramat birradha'ah. Seorang yang menjadi mahram disebabkan karena penyusuan. Dan ketiga, perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi mahram ini bertingkat-tingkat keadaannya dari sisi kekuatan. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum ar-radha'ah. Hukum menyusui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah." Bahwa penyusuan tersebut menyebabkan seorang itu menjadi mahram. Sebagaimana ada hubungan kelahiran yang menyebabkan menjadi mahram. Adapun tentang hukum ar-radha'ah ini, asalnya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, dalam surah An-Nisa. Ketika Allah Tabaraka wa taala menjelaskan tentang hukum siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki. Di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'ah, ibu-ibu kalian yang pernah menyusui kalian, ibu susuan, wa akhawatukum min ar-radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kalian yang sesusuan dengan kalian. Yakni saudara-saudara perempuan yang mana kalian pernah menyusui pada ibu dari wanita tersebut, sehingga wanita itu menjadi saudara kalian sesusuan karena kalian pernah mendapatkan susu dari ibunya. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sebagaimana kalau ada seorang bersaudara dengan yang lain, apakah dia saudara kandung, ataukah saudara sebapak, ataukah saudara seibu, yang menunjukkan ada hubungan al-wiladah, sama-sama dilahirkan dari satu sumber. Maka demikian pula hukum ar-radha'ah. Orang yang disusui oleh seorang wanita, maka anak-anak dari wanita yang menyusui orang tersebut adalah saudara-saudara dari ar-radhi', dari laki-laki yang telah disusui ini, menjadi saudara-saudaranya. Dan yang menyusuinya menjadi ibunya dalam hal sesusuan. Dan dalam hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ar-radha'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menyebabkan orang yang disusui tersebut menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya, wanita yang menyusuinya. Sehingga diperbolehkan bagi ibu tersebut untuk melihat anak yang telah dia susui. Demikian pula sebaliknya. Karena telah memiliki hubungan. telah menjadi mahram dan boleh berkhalwat dengannya, boleh bersepi-sepian. Demikian pula dengan anak-anak dari wanita yang menyusui tersebut adalah saudaranya. Dia boleh melihat sebagaimana dia boleh melihat saudara kandungnya sendiri. Dan boleh safar bersamanya. Dan menjadi mahram baginya. Dan boleh dia jadikan sebagai mahram untuk menunaikan ibadah haji. Dan keharaman tersebut atau dia menjadi mahram dalam batas-batas tertentu. Tidak secara menyeluruh. Sebab dalam hukum-hukum yang lain, tetap laki-laki yang disusui tersebut tidak ada hubungan dengan wanita yang menyusui. Seperti misalnya dalam hal memberikan nafkah. Dalam hal pemberian nafkah, tidak ada kewajiban bagi ibu yang menyusui untuk menafkahkan anak yang disusui tersebut. Atau misalnya dalam hal mewarisi. Anak yang disusui tidak berhak mendapatkan warisan. Demikian pula dalam hal perwalian. Anak yang disusui tidak boleh menjadi wali bagi saudara sesusuannya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa anak yang disusui tersebut menyebabkan dia menjadi mahram sebagaimana disebabkan karena kelahiran dalam batas-batas tertentu. Dalam batas dia sebagai mahram, boleh berkhalwat, boleh safar bersamanya, boleh melihatnya, tidak dalam permasalahan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah harta, perwalian, dan yang semisalnya. Dan perlu diketahui bahwa apabila ada seorang wanita yang menyusui seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki ini telah berstatus sebagai anak susuannya. Dan setiap dari keturunan dari anak yang telah disusui tersebut adalah mahram bagi sang ibu. Bagi ibu yang telah menyusui. Adapun sebaliknya, yakni anak yang disusui tersebut ketika dia menyusui kepada seorang wanita, maka dia memiliki hubungan al-mahramiyah, menjadi mahram bagi wanita tersebut dan bagi kerabat-kerabatnya, anaknya, termasuk orang-orang tuanya, saudara-saudaranya. Jadi kalau misalnya saudara-saudara dari wanita yang menyusui tersebut, bagi si anak ini berstatus seperti paman dan bibinya. Bibi, paman, sesusuan. Anak-anak wanita tersebut statusnya saudara-saudara dia, saudara-saudara sesusuannya. Ya. Cucunya statusnya keponakannya, sesusuan. Demikian pula terus ke atas. Orang tua wanita yang menyusui. Itu sama kedudukan dengan kakek atau neneknya sesusuan. Dalam hal ar-rada'ah. Ya. Namun sebaliknya kalau wanita tersebut menyusui seorang anak, maka tidak ada hubungan mahram kecuali dari keturunan laki-laki atau anak yang disusui tersebut. Dari keturunannya saja, adapun dari arah orang tuanya, saudara-saudaranya tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan susuan, ar-rada'ah, hanya dari keturunan saja. Ya, jadi ini perlu difahami dalam permasalahan ar-rada'ah. Kemudian masalah yang lain, bahwa dalam menetapkan anak tersebut menjadi anak susuan, para ulama menyebutkan dua persyaratan. Syarat yang pertama, dalam hal jumlah, berapa kali anak tersebut Ketika dia menyusui kepada seorang wanita, barulah dianggap bahwa dia sebagai anak susuan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan cukup sekali saja. Yang penting sudah ada yang masuk. Bahkan kalau misalnya ada seorang anak, lalu kemudian dia tidak ada keinginan untuk menyusui. Tiba-tiba ada seorang wanita, dia berada di dekat anak tersebut, dia membuka, tiba-tiba jatuh satu tetes dari susu yang keluar dari payudaranya, lalu kemudian masuk ke dalam mulut anak ini, maka menjadi mahram, menjadi susuan. Menurut pendapat sebagian dari kalangan para ulama, ada lagi yang berpendapat bahwa tidak menjadi mahram kecuali apabila dia telah menyusui 10 kali. Adapun kurang dari itu maka tidak dianggap sebagai anak susuan. Dan ada pula yang berpendapat 5 kali susuan. Dan pendapat yang terakhir ini insyaallah ta'ala merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Berdasarkan hadith-hadith yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti misalnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Beliau menjelaskan kana unzila fil Quran asyru radhaat ma'lumat yuharrimna fanusikha dhalik ila khamsi radhaat ma'lumat. Adalah dahulu Allah subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan satu ayat yang dahulu termasuk dari Al-Quran Karim yang menjelaskan tentang bahwa seorang anak itu menjadi anak sesusuan kalau kemudian dia menyusui sebanyak 10 kali. 10 kali maklumat yang telah diketahui jumlah menyusunya tersebut. Kemudian hukum ini dihapus. Dan ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut diangkat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah tabaraka ta'ala mengganti dengan ayat yang berikutnya. Yaitu khams radha'at. 5 kali susuan. 5 kali menyusui kepada seorang wanita. Nah, ayat ini yang diamalkan pada waktu itu oleh kaum muslimin. Lalu kemudian ayat ini pun diangkat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun hukumnya tetap. Namun hukumnya tetap. Disebabkan karena di antara ayat-ayat tersebut ada yang lafaz-lafaznya diangkat oleh Allah tabaraka ta'ala, namun dalam hal kandungan dan hukum yang terdapat di dalam ayat tersebut, thabit. Masih ditetapkan. Seperti misalnya ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam. Pernah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman tentang hukum rajam. Bagi seorang laki-laki dan wanita yang berzina dalam keadaan dia muhsan. Sudah pernah berkeluarga. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-batta. Seorang laki-laki dan wanita apabila kedua yang berzina, rajamlah. Pernah ada ayat yang Allah turunkan dan dibaca oleh kaum muslimin. Setelah itu ayat ini lafadznya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak terdapat dalam Al-Quran Karim. Adapun kandungannya tetap diamalkan oleh kaum muslimin dan menjadi ijma' kaum muslimin. Demikian pula termasuk diantaranya adalah ayat yang menjelaskan tentang ar-radha'ah. Jumlah menyusui yang dianggap seorang itu telah menjadi mahram. Ayatnya diangkat, lafaznya, namun hukumnya ditetapkan. Oleh karena itu masih saja kaum muslimin, mereka menetapkan bahwa seorang anak menjadi mahram bagi seorang wanita apabila dia menjadi anak susuan dan dia menyusui sebanyak 5 kali. Demikian pula dikuatkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuharrimul massatu wal massatan." Tidaklah menjadi mahram hanya sekali isapan atau dua kali isapan. Sekali dua kali isapan tidak menjadi mahram. Namun disyaratkan harus dengan 5 kali menyusui. Dan bagaimana kita menganggap bahwa ini sudah dianggap satu kali menyusui misalnya? Yaitu dilihat dari kepuasan seorang anak. Misalnya seorang anak, dia menyusui kepada seorang wanita. Ngisap, kita tunggu kapan anak tersebut merasa puas dari isapannya. Tanda tanya ketika dia telah melepaskan. Ketika dia telah melepaskan, menunjukkan dia telah puas. Menunjukkan kepuasannya. Itu sudah teranggap sekali. Kalau yang seperti ini terjadi 5 kali, maka dia telah menjadi mahram. Telah menjadi anak susuan. Namun kalau hanya 4 kali atau kurang dari itu, maka tidak menjadi mahram. Tidak menjadi mahram. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, seorang anak menjadi mahram atau menjadi anak susuan dari seorang wanita apabila dia menyusui dari wanita tersebut pada masa-masa penyusuan, yaitu dalam masa 2 tahun sebelum disapih. Dalam masa 2 tahun ke bawah, seorang anak berumur setahun misalnya, atau 1,5 tahun, yang jelas masih dalam masa dia menyusui. Adapun kalau dia telah berumur lebih dari masa al-fitam, sudah melewati masa penyusuan, umur 3-4 tahun, sudah tidak teranggap. Dan ini pendapat banyak dari kalangan para ulama. Jadi harus 2 tahun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Dan ibu-ibu yang mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna bagi yang menghendaki penyusuan dengan penyusuan yang sempurna, dalam jumlah yang sempurna. Maka 2 tahun. Adapun lebih dari itu tidak teranggap. Dan ini pendapat yang sahih dari para ulama. Lalu bagaimana kalau lebih? Memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa seseorang kalau dia menyusui dari seorang wanita, apakah dia masih kecil ataukah dia sudah dewasa, maka tetap menjadi mahram bagi dia. Ya, kalau dia misalnya telah berumur 30 tahun, dia menyusui dari seorang wanita. Nah, dengan syarat yang disebutkan tadi, 5 kali susuan. Nah, maka kata mereka menjadi mahram, menjadi anak susuan. Ini pendapat sebagian dari kalangan Adh-Dhahiriyah, Ibnu Hazm dan yang semisalnya. Dan ini masyarakat ikhwah rahimakumullah adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan bahwa yang dianggap penyusuan yang teranggap, kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, la yuharrimu minar radha'a illa ma fataqal am'a wa dhalika qabla al-fitam. Tidak menjadi mahram disebabkan karena penyusuan kecuali ma fataqal am'a, kecuali yang membelah usus. Kecuali yang membelah usus, maksudnya yang memberikan pengaruh, karena dia lapar maka dia mengambil manfaat dari air susu tersebut. Lalu dijelaskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika qabla al-fitam, dan itu sebelum disapih. Nah, ini menunjukkan bahwa yang teranggap dari susuan tersebut adalah dalam masa-masa penyusuan 2 tahun. Kecuali ada satu keadaan, yang dibolehkan oleh para ulama, dan itu datang dari para sahabat dan dibangun di atas hadis yang sahih. Satu keadaan ini yaitu apabila seorang anak, yang anak ini dipelihara semenjak kecil oleh sebuah keluarga, anak laki-laki, sehingga dia dewasa, tentu ketika dia telah mencapai usia balig, tidak diperbolehkan bagi dia bertemu dengan ibu yang tadinya mengasuh dia, kan begitu, karena bukan mahramnya, dan tidak diperbolehkan mengadopsi anak, dalam artian menisbahkan itu kepada orang tua yang pernah mengasuhnya, tidak diperbolehkan. Dalam kondisi anak ini wirawiri, sering keluar masuk rumah keluarga tersebut, karena semenjak kecil, ya. Sementara pada waktu kecil dia tidak pernah disusui. Mungkin karena ada sebab, misalnya wanita itu tidak punya anak, atau pada waktu itu tidak sempat mempunyai air susu, sehingga dia tidak sempat menyusui. Dewasa, dia sering keluar masuk, sementara dia telah mencapai usia balig. Maka diperbolehkan apabila wanita tersebut memiliki air susu, maka dia boleh menyusui anak yang sering keluar masuk itu walaupun telah dewasa. Boleh. Tentu cara penyusuannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, enggak langsung. Ya. Sebab kalau langsung dia sudah terkena hal-hal yang diharamkan, melihat, iya kan? Menyentuh. Maka boleh dengan gelas misalnya, lalu kemudian diminumkan. Namun keadaannya seperti yang kita sebutkan tadi, tidak sembarang orang. Misalnya ada orang biasa tinggal di luar, pengen keluar masuk ke rumah keluarga orang, kebetulan punya air susu, pengen minum. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini, tidak menjadi anak susuan. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, keluarganya Hudzaifah, ya, keluarganya Hudzaifah bersama istrinya Sahlah, keluarga ini dahulu memelihara seorang anak yang bernama Salim. Ketika belum diharamkannya mengadopsi anak, orang ini dijadikan sebagai anak angkat, dijadikan sebagai anaknya. Setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab yang mengharamkan untuk mengangkat atau mengadopsi seorang anak. Sementara dia, si Salim ini, sering keluar masuk, dia telah dewasa. Maka Sahlah istrinya Hudzaifah merasa keberatan. Maka dia pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan keadaan dia ini? Dia sering keluar masuk dalam rumah sementara dia bukan mahramnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ardi'i. Ya, susui dia. Nah, susui dia. Kata wanita ini, gimana saya nyusui? Dia sudah besar. Kata Rasulullah, susui dia. Ya. Agar dia bisa masuk ke tempat kalian. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang yang keadaannya seperti ini khusus diperbolehkan. Nah, adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. khusus keadaan yang dialami seperti keadaannya Salib dan keluarga Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhum. Ini ma'asyiral muslim rahimakumullah, beberapa hukum ar-radha'ah. Kemudian juga bagaimana hukumnya apabila seorang menyusui dari binatang? Apakah menjadi anak susuan? Saya kira kebanyakan dari kita sudah pernah minum susu sapi. Mungkin ada yang sudah minum susu kambing dan susu unta. Dan tidak menjadikan mahram tentunya. Ya. Kalau jadi mahram ini repot ini. Sulit untuk menentukan mana induk-induk susuan yang dahulu ya. Nah, ya tentu tidak ada hukumnya dalam hal ini. Juga dalam hal ini termasuk diantaranya apabila seorang suami misalnya yang senang menyusui dari istrinya. Ini apa hukumnya? Apakah menjadikan mahram? Telah kita sebutkan tadi syarat-syaratnya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fataqal am'a, tidak membelah usus. Dan bukan pada masa-masa penyusuan. Ya. Maka itu tidak termasuk. Sehingga walaupun misalnya ada seorang suami dia menelan dari susu istrinya, maka tidak dianggap sebagai anak susuan, misalnya menjadi haram. Oh, tidak sama sekali. Nah, karena tidak termasuk dalam apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini ma'asyarul muslimin rahimakumullah, beberapa hukum berkenaan tentang masalah radha'ah. Semoga kita dapat memahami dengan baik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita sekalian. Dengan demikian selesai pembahasan hadis yang ke-44. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita melanjutkan ke hadis yang ke-45. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.